Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan tafsir yang ringkas dari Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yaitu pada ucapan beliau rahimahullahu taala, fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn ay banat sulbin au banat ibnin. Sudah kita bahas kemarin di sini bahwa ketika Allah katakan kalau mereka itu perempuan di atas tiga, maksud di atas dua, afwan, yang dimaksud adalah anak-anak langsung dari sulbi si mayit, anak-anak perempuan langsung dari sulbi si mayit, atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Falahunna thulutha ma tarat, maka baginya 2/3. Alhamdulillah, sudah dibahas bahwa 2/3 itu bukan hanya di atas 2, termasuk yang 2 dengan 3 alasan. Alhamdulillah, sudah kita baca. Alasan pertama, bahwasanya karena disebutkan dalam ayat tadi, kalau satu setengah, kalau satu orang perempuan dapatnya setengah, berarti tidak ada lain, kalau dua maka 2/3. Dan demikian dari mafhum mukhalafah, sebab disebutkan hanya 2 saja oleh Allah Subhanahu wa taala, imma dapat setengah atau dapat 2/3. Yang dapat setengah hanya kalau perempuan sendirian. Berarti ketika perempuan itu 2 orang atau lebih, maka hanya pilihan kedua selain setengah, yaitu 2/3. Alasan lainnya, karena ketika laki-laki dengan perempuan Kalau anaknya satu laki satu perempuan, maka dikatakan yang laki-laki mendapatkan dua perempuan, maka laki-laki mendapat 2/3 dan perempuan 1/3. Perempuan 1/3, laki-laki berapa? 2/3. Maka kalau perempuan semua dua-duanya, dua-duanya 1/3. Karena setengahnya laki-laki. Laki-laki kan 2/3. Baik. Demikian pula dengan alasan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kepada anak-anak Sa'ad bin Rabi' berapa? 2.5. Maaf, 2/3. 2/3 betul. Berapa anaknya? Anaknya Sa'ad bin Rabi'. 2 kan? Ya berarti itu alasan ketiga. Bahwasanya Nabi memutuskan telah turun ayat kepada anaknya Sa'ad bin Rabi' yang cuma 2 perempuan diberi 2/3. Berikan pada 2 anak perempuan 2/3. Berikan pada ibunya 1/8. Dan sisanya buat kamu. Kamu ini apa hubungan dengan mayit? Saudaranya Sa'ad bin Rabi', saudara kandung. Karena tidak ada anak laki-laki, saudara kandung dapat. Tetapi kalau ada anak laki-laki, saudara kandung tidak dapat. Mahjub, terhalang. Barakallahu fiikum. Kemudian Syekh berkata, baqiya an yuqal famal fa'idah fi qawlihi fawqa thnatain. Maka tersisa pertanyaan, kalau gitu kenapa harus disebut di atas 2? Kenapa enggak bilang 2 saja? 2 ke atas begitu. Qila, dikatakan oleh beberapa ahli tafsir, al fa'idah fi dhalik, fa'idahnya wallahu a'lam أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن. Itu untuk menunjukkan, untuk diketahui bahwa yang namanya fardu, faridah, yang berjumlah 2/3, yang berjumlah 2/3 untuk anak-anak perempuan tadi tidak berbeda apakah jumlahnya sedikit ataupun banyak. Maka di atas 2 semuanya 2/3. Sedangkan 1/5. Berarti bagaimana dengan 2? Ya sama dengan yang lainnya. Baik. Agar diketahui bahwa la yazidu bi ziyadatihinna, tidak berubah, tetap 2/3 dengan bertambahnya wanita-wanita yang berhak untuk mendapatkan waris. Apakah 3 perempuan atau 4 perempuan atau 5 perempuan dan seterusnya, tetap mereka mendapatkan 2/3 bersama-sama. Mendapatkan 2/3 bersama-sama. Berarti sesungguhnya makna dari ayat ini adalah 2 perempuan fasa'ida. 2 perempuan fasa'ida. 2 perempuan ke atas tetap 2/3 dengan jumlah yang tidak ditentukan berapapun perempuan-perempuan tersebut. Wa dallatil ayah al-karimah annahu idza wajada bintu sulbin wahidatin وبنت ابنين أو بنات ابنين فإن البنت الصلب النص. Juga kita dapatkan dari ayat ini yang didapat dengan pandangan para ahli tafsir. Mungkin di mata kita kayaknya tidak ada, mana sih yang menunjukkan hal tersebut. Tetapi para ulama, karena ilmu mereka, mereka jeli melihat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa anak yang langsung minas sulbi, dari tulang sulbinya si mayit, tidak sama dengan anak yang dari anak laki-lakinya. Anak perempuan dari anak laki-lakinya. Ini memang pelajaran ilmu waris, kalau enggak pakai papan tulis, kalau enggak kamu duduk memegang pena dengan itu agak rumit. Apalagi yang dengar di radio. Harus jeli betul. Saya ulangi, anak yang langsung dari tulang sulbi si mayit dengan anak perempuan yang dari anak laki-lakinya, tapi anak laki-laki sudah wafat lebih dulu, itu berbeda kedudukannya. Sehingga disebut satu kalau anak langsung dari tulang sulbi atau anak sendirian dari anak perempuan laki-laki. Kalau satu anak langsung dari tulang sulbi, sedangkan satunya anak dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki yang sudah tidak ada, sudah wafat lebih dulu, maka ini tidak dianggap dua. Hati-hati, tidak dianggap dua. Tetap anaknya yang langsung satu. Maka sisanya dari setengah itu baru diberikan pada cucu perempuan 2/3. Baik. Mengapa? Karena Allah menyatakan wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia satu orang perempuan, maka berhak mendapatkan berapa? Setengah. Baik. Kalau satunya anak, satunya cucu, apakah dianggap dua? Tidak dianggap dua. Mengapa? Karena berbeda. Tingkatannya berbeda. Atau dikatakan dengan bahasa ilmu waris, anzal minha. Anzal itu lebih rendah tingkatannya. Anak perempuan yang langsung dari sulbi dengan anak perempuan dari anak laki-laki yang sudah tidak ada, itu dikatakan anzal minhu. Dia lebih rendah tingkatannya dari pertama. Sehingga tidak bilang dua. Kalau yang di atas langsung sulbi ada dua, baru dikatakan dua. Baik. Kita lihat ucapan beliau di sini. Ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Idza wujida bintul sulbin wahidah. Kalau didapat anak dari si mayit secara langsung perempuan sendirian, sedangkan satu lagi bintun ib au banatibin, anak perempuan dari anak-anak laki-laki, atau bukan satu, lebih dari satu cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, fa inna libintus sulbi nisf, maka untuk anak perempuan yang langsung dari sulbi mendapatkan setengah. Sisanya yang anzal minha, yang lebih rendah tingkatannya, yabqa minatsulutsain alladzina faradahumullah lilbanat, maka berikan padanya sisa dari 2/3. Pertanyaan dulu, 2/3 dengan setengah besar mana? Hah? Besar mana setengah dengan 2/3? Hah? Kok bingung? Setengah dengan 2/3. Sepertiga sama sepertiga digabung, itu 2/3. Kemudian setengah. Kamu pernah potong kue kan? Kue dipotong jadi 3. Udah? Nah yang 2 potong ini sepertiga-sepertiga digabung, terus satu lagi kue potong jadi 2. Yang setengah ini sama yang 2/3 tadi besar mana? Besar 2/3. Barakallahu fikum. Maka ketika dikatakan falahan nisf, mungkin bayangan kita berarti lebih besar ya dari 2/3. Lebih besar dia dapat, tetapi bukan lebih besar dari 2/3. Mengapa? Karena tadi dikatakan kalau perempuan itu 2 atau 3 ke atas dapat 2/3. Kalau anak perempuannya 2 dikasih 2/3, masing-masing dapat berapa? Kalau 2/3 diberikan pada 2 anak perempuan, masing-masing dapat berapa? Setengah, 1/3 kan? Masing-masing 1/3, bukan 2/3. Karena 2/3 untuk mereka, bareng-bareng. 2/3 untuk semua anak perempuan tadi. Maka kalau perempuannya 2, ini yang paling sedikit perempuannya, 2, dapatnya 1/3, 1/3. Apalagi kalau perempuannya 3, 2/3-nya dibagi 3. Apalagi kalau 4, dibagi 4 ila akhir. Sehingga setengah itu dapatnya lebih banyak. Tetapi bukan lebih besar dari 2/3. Kembali kepada ucapan Syekh. Maka berikan setengah kepada anak perempuan yang langsung dari sulbi karena dia sendirian. Sendirian dengan manzilahnya. Sendirian dengan kedudukannya. Karena kalau anzal minhu, kedudukannya beda. Paham? Maka yang kedudukannya langsung dari sulbi sendirian, diberikan setengah. Hak mereka 2/3. Diberikan kepada anak yang dari sulbi setengah. Sisanya berapa? Itu karena pembaginya tidak sama, harus disamakan dulu. Berapa kira-kira agar masuk padanya 2 dan 3? 6. Biar ketiga masuk, kedua juga masuk. Kalau setengah, berapa per 6? Ayo cepetan. 3/6, barakallahu fikum. 3 dibagi 6, kan dapat setengah-setengah tuh. Jadi supaya bisa sama dengan yang sana, yang setengah tadi, perempuan sudah dapat setengah. Jadi sudah dapat 1/3. Kita akan menghitungnya susah kalau pembaginya tidak sama. Maka pembaginya harus samakan dulu 6. Tapi berarti yang setengah tadi berapa? 3/6. Sisanya berapa? Pak Ib, sebelum saya bicara sisa, kalau setengah itu 3/6, sekarang 2/3, berapa per 6? 2/3, berapa per 6? 4/6, barakallahu fikum. Pak Ib, sekarang baru bisa dihitung. 4/6, diambil 3/6, berapa sisanya? 4/6, diambil 3/6, berapa sisanya? Berapa? 1/6. Jayid. Perhatikan ucapan Syekh. Buka bukunya. Buka kitabnya. Maka kata beliau, maka berikan padanya sisa dari 2/3 diambil setengah. Yang kalian sudah hitung barusan. Maka cucu perempuan tadi akan mendapatkan sudus 1/6. Jadi kita tahu dari mana munculnya 1/6 itu. Karena tadi predikatnya harus disamakan dulu atau pembaginya harus disamakan dulu. Untuk disamakan berarti yang setengah jadi 3/6, yang 2/3 menjadi 4/6. 4/6 diambil untuk anak yang langsung dari sulbi, 3/6, maka sisanya 1/6. Lihat kata beliau, fa inna li binti sulbi nisf. Maka untuk anak yang langsung dari si mayit, anak perempuan sendirian yang langsung dari si mayit, nisf, setengah. Atau kalau dibikin pembaginya 6 berarti 3/6. Wa yabqa min ats-tsulutsaini alladaini faradahuma Allahu lil banat, maka yang tersisa dari 2/3 diambil setengah, atau lebih mudahnya dari 4/6 diambil 3/6, sisanya untuk banatil ibn. Sisanya untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu 1/6. Fayu'ta bintil ibn au banatil ibn 1/6. Maka diberikan pada cucu perempuan tadi, apakah dia sendirian atau dia dalam keadaan 2 atau 3 atau 4, maka diberikan untuk mereka 1/6-nya. Yusamma hadha sudus, 1/6 ini dijuluki, dinamakan dalam ilmu waris takmilatus tsulutsain. Apa julukannya? Takmilatus tsulutsain, pelengkap dari 2/3. Mengapa? Karena tadi sudah kita katakan anak-anak perempuan itu kalau lebih dari 1 dapatnya 2/3. Tetapi ternyata anak yang langsung dari sulbi sendirian, maka dia kasih setengah dulu, maka cucu perempuannya mendapat takmilatus tsulutsain. mendapat sisa dari 2/3. 2/3 sudah diambil setengah, sisanya kasihkan cucu. 2/3 sudah diambil setengah untuk anak perempuan yang langsung dari sulbi, sisanya baru diberikan cucu yang dijuluki dengan takwilatus tsulutsain, sisa dari tsulutsain. Wa mithlu dhalika bintul ibn ma'a banatil ibn allati anzal minha. Demikian pula yang berikutnya, yang berikutnya. Maksudnya berikutnya bagaimana? Maksudnya kalau anak perempuan langsung tidak ada, anak laki-laki juga tidak ada. Adanya cucu perempuan sendirian. Dan ada anaknya cucu laki-laki. 1, 2, 3 atau berapa saja. Bagaimana pembagiannya? Sama dengan yang tadi. Karena cucu dengan anaknya cucu beda tingkatan. Maka cucu tadi mendapatkan setengah takmilah dari 2/3 untuk cucunya, anaknya cucu. Kita sebut saja cicit. Ya. Karena katanya, bahasanya anak, cucu, cicit, canggah dan seterusnya. Anak tingkatan keduanya cucu, tingkatan ketiganya cicit, tingkatan keempat canggah. Itu kalau bahasa daerah, enggak tahu kalau bahasa Indonesia, enggak tahu. Taib, kata beliau, demikian pula kalau terjadi perbedaan tingkatan pada yang bawahnya, kalau tingkatan di atasnya sendirian, maka dia dianggap setengah. Sisanya baru yang berikutnya. Taib, paham enggak? Taib, sedikit aja dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.